Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, menyatakan pemerintah terlalu optimistis dengan target pertumbuhan industri non-migas 6,15%. APindo justru memperkirakan pertumbuhan hanya mampu menyentuh 5,8%. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bisa Anda jelaskan mengenai hal ini? Ya begini ya, kita apapun pertumbuhan itu juga harus lakukan itu kalau ada investasi yang masuk. Investasi di tahun ini dengan masalah daripada pinpres dan macam-macam ini, investasi itu semua wait and see selama satu tahun ini. Sehingga kita tentu merasakan bahwa pertumbuhan itu karena tidak ada investasi tentu tidak bisa banyak yang bisa ditumbuhkan. Dan juga dengan kejadian di mana semua kita ini punya kos-kos naik ya, dari mulai upahnya naik, listrik naik, besok ini setelah itu bunga naik, setelah itu semua naik. Kita ini makin tidak kompetitif menghadapi barang-barang import ini lagi. Sehingga apapun yang lu produksi, tentu lu produksi harus dengan untung. Kalau lu produksi, lu mesti rugi kan, nggak ada yang bisa produksi kan. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha itu sekarang jadi importer daripada dia produksi sendiri. Kalaupun dia produksi, dia tidak produksi seperti apa yang dia harus lakukan. Jika full kapasitas gitu ya. Nah, dia campur-campur dengan barang-barang import yang dia perlukan supaya dia mengkombin untuk mencari paling sedikit, jangan sampai lebih rugi gitu ya. Ini semua yang dilakukan ini menyebabkan tentu industrialisasi kita tuh terhambat. Juga banyak industri-industri sekarang, upstream industry karena kena listrik tiba-tiba naik 64%. UKM kita naik juga sekitar lebih dari 30% satu tahun ini, tentu aja semua itu akan menyebabkan orang itu akan menghitung kembali apakah dia bisa bersaingkan atau lebih baik menjadi importer. Jadi ini menyebabkan industrialisasi kita itu bisa terhambat ya, karena juga logistik cost kita naik terus karena infrastruktur kita jelek setengah mati. Cuma investasi juga listriknya nggak ada sekarang. Semua macam-macam itu juga berakibat pertumbuhan industri kita menurun. Itu yang saya khawatir ini akan terjadi segera kalau kita begini-gini aja kerja kita gitu loh. Pemerintah juga memotong budgetnya 30% lebih. Jadi ini juga menyebabkan juga sudah nggak ada lagi pertumbuhan dan apa yang diharapkan. Kalau pemerintah sendiri nggak ada lagi budgetnya itu sebagian besar adalah budget untuk subsidi, bayar utang, sama untuk rutin. Nah, ada lagi budget pembangunan yang dia bisa lakukan. Sehingga apalagi yang you mau menggerakkan ekonomi lu pemerintah sendiri sudah payah. Pengusaha-pengusaha dengan kos-kos yang begitu tinggi juga sudah payah bersaing kan. Jadi import, ya, barang-barang import itulah yang masuk yang memenuhi pasar daripada kebutuhan-kebutuhan yang namanya kebutuhan dari kelompok menengah kita dan segala macam itu termasuk. Ya, lihat aja apa yang masuk. Semua masuk sekarang ini. Barang pertanian masuk, barang daripada untuk industri masuk. Semua yang konsumen di dalam negeri ini sudah lebih banyak dikuasai oleh produk-produk asing daripada produk dalam negeri. Nah, itu menyebabkan saya khawatir kita punya target-target industri itu tidak bisa tercapai gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.